السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu, dan istiqomah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Syarhut Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu sudah kita bacakan beberapa pembahasan tentang sifat al-ulu. Allah itu maha tinggi, baik tinggi secara zatnya, dia maha tinggi, dan tinggi secara sifatnya, artinya sifat-sifatnya semuanya mulia, semuanya baik, semuanya sempurna, dan dia maha kuasa, dia maha segalanya. Tinggi zatnya dan tinggi sifatnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, beliau akan kembali melanjutkan penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, sekarang kita ada di halaman 187. Beliau katakan sifatul kalam. Sifat al-kalam, berbicara. Jadi bukan hanya sifat tinggi, tapi Allah pun memiliki sifat al-kalam, yaitu berbicara. Fallahu ta'ala lam yazal mutakalliman bimasyiatihi wa iradatihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengan kalam. Dia senantiasa disifati dengan kalam. Sejak dahulu dia mutakalliman, dia berbicara dengan kehendak, dengan kehendaknya, dan dengan iradahnya, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan apapun yang dia kehendaki dan dengan cara yang dia kehendaki. Bikalamin haqiqi, dengan kalam yang hakiki, bukan kalam yang majazi. Kalam dalam pengertian kalam, berbicara dalam pengertian yang sebenar-benarnya, bukan kalam dalam pengertian majas, bukan, tapi kalam dalam arti kalam, berbicara. Harfun wa sautun, ada hurufnya dan ada suaranya, karena dia kalam, kalam dalam pengertian kalam. Yasma'uhu من يشاء من خلقه. Yang mana kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala dapat didengar oleh siapapun yang dia kehendaki di antara makhluk-makhluknya. Jadi Allah memiliki sifat kalam, dia berbicara. Dan sifat ini azali, mengikuti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu sejak dahulu dan terus-menerus menyandang sifat kalam. Dia berbicara dengan siapa yang dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki, kapanpun dia kehendaki. Dan kalamnya adalah hakiki, kalam yang sebenar-benarnya. Yasma'uhu man yasha'u min khalqihi. Dan kalam Allah itu dapat didengar oleh siapapun yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluknya. Wa kalamuhu azza wa jal qawlu haqiqah ala ma yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Dan kalamnya Allah azza wa jal adalah kalam yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamnya adalah kalam yang sempurna, sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minal adillati ala dhalik. Adapun di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 164, di mana Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Artinya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala sudah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitupun di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah katakan, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Begitulah para rasul yang kami berikan kebaikan, kelebihan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagian yang lain ada yang diangkat oleh Allah derajatnya. Al-Baqarah 253. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah seandainya lautan dijadikan tinta untuk menghitung kalimat-kalimat Rabb, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya lautan itu akan habis sebelum habisnya kalam-kalam Allah. Ya, tidak akan sanggup menulis kalam-kalam Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan kalaupun kami mendatangkan yang semisal dengannya, ditambah lagi air laut, ditambah lagi air laut, tidak akan bisa menuliskan kalimat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, yang maha luas ilmunya. Ya Allah adalah yang maha luas ilmunya. Wa minal adillati ala dhalika minas sunnah. Adapun di antara dalil dari as-sunnah adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman kelak pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, kata Allah. Maka Adam alaihi salam menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Aku menyambut panggilan, aku menyambut seruanmu ya Rabb. Fayunadi bisautin, maka Allah memanggilnya dengan suara, bisautin. Fayunadihi bisautin, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muruka, telah memerintahkan wahai Musa, untuk mengeluarkan min dzurriyyatik, dari anak keturunanmu, ba'san ilan nar, utusan ke neraka. Maka Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam berkata, ya Rabb, wa ma ba'thun nar. Apa yang dimaksud dengan utusan ke neraka itu ya Rabb? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, min kulli alfi tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'ina. Dari setiap 1000, ada 999 yang masuk neraka. Mengerikan. Dari 1999 yang dimasukkan ke dalam api neraka. Disebutkan bahwasanya ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi, diceritakan para sahabat merasakan kesulitan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Maka Nabi menjelaskan bahwa yang 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Fahina idzin tada'ul hamilu hamlaha. Hari itulah hari di mana seorang yang hamil keguguran. Wa yashibul walid, dan anak-anak beruban. Wa taran nasa sukara. Itulah hari di mana kalian melihat manusia mabuk. Wa mahum bisukara. Sebenarnya mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid. Hanya saja azab Allah adalah pedih pada hari itu. Kemudian ma'asirul muslimin, ini jelas ya, diceritakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat berbicara dengan Nabi Adam alaihi salam. Bahkan di sini ditegaskan bisautin, dengan suara yang didengar oleh Nabi Adam alaihi salam. Hadis ini yang baru saja kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang disebutkan Sahihul Bukhari Kitabut Tafsir. Yaitu ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya surat Al-Hajj ya, Al-Hajj. Ya, di mana Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya keguncangan hari kiamat adalah sesuatu yang besar. Nah, ini jelas, berarti sudah tiga dalil ya. An-Nisa 164, Al-Baqarah 253, Al-Kahfi 109, dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min kalamillahi ta'ala al-Qur'an, dan di antara kalam Allah adalah al-Qur'an. Fa huwa sifatun min sifatillahi ta'ala. Kalam itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Takallama bihi rabbuna jalla wa ala, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam, kemudian didengar oleh malaikat Jibril. wa nazala bihi, lalu Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an tersebut ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berbicara dengan Al-Qur'an tersebut, dan berbicara adalah sifat Allah. Kemudian didengar oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa munazzalun ghairu makhluq. Maka Al-Qur'an ini adalah kalam yang Allah turunkan dan bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Ya. Dia adalah kalam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Dan hal ini yaitu bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah telah ditunjukkan oleh dalil-dalil baik dari Qur'an, sunnah dan ijma'. Di antaranya adalah kata beliau firman Allah surat At-Taubah ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada di antara orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu ya Rasulullah, fa'ajirhu, berikan dia perlindungan sehingga dia mendengarkan kalamallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Qur'an disebut kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk sebagaimana keyakinan orang-orang yang sesat. Dan kalam di sini kalam hakiki, bukan kalam nafsi, bukan kalam yang ada di dalam diri, tapi kalam bisautin wa harfin yasma'uha man yasha'u min khalqihi. Allah jadikan ada yang bisa mendengar kalam itu di antara makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu taala, begitu pun di antara dalilnya adalah firman Allah surat As-Sajdah ayat yang kedua di mana Allah berfirman tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, bahwa Al-Kitab diturunkan, yaitu Al-Qur'an diturunkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Min Rabbil Alamin, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbul Alamin. Wa min adillati sunnah, adapun dalilnya dari as-sunnah adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala an, beliau bercerita kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu ala an-nas. Beliau tampil di hadapan manusia sambil berkata hal min rajulin yahmiluni ila qaumih. Adakah di antara kalian seorang laki-laki yang mau membawaku menemui kaumnya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu telah mencegahku, telah melarangku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Kalam Rabbku, kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam rabbi. Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mencegah atau melarangku menyampaikan kalama rabbi, kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Wa ammal ijma', adapun dalil dari ijma' bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Faqad qala at-tabi'iyul jalil Amr ibn Dinar, telah berkata seorang tabi'in yang mulia, beliau adalah Amr ibn Dinar rahimahullahu taala, adraktu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menemui para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, faman dunahum mundu sab'ina sana, dan selain dari mereka lebih dari 70 tahun. Sejak 70 tahun yang lalu aku bertemu dengan para sahabat Nabi dan selain mereka. Yaqulun, dan aku mendapatkan bahwa mereka semua mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Benar-benar kalamullah. Bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bukan juga kalamun nafs. Bukan bisikan hati. Bukan ucapan jiwa, bukan. Tetapi dia benar-benar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Minhu kharaj, darinya keluar, maksudnya kata para ulama darinya keluar, ya Allah benar-benar berbicara dengannya. Wa ilaihi ya'ud, dan kembalinya akan, dan kepadanya akan kembali, maksudnya kelak pada hari kiamat Al-Quran ini akan diangkat, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mushaf-mushaf hanya tersisa kertasnya saja, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa aidha haka al-Hafiz Abi Nasr As-Sajzi, begitu pun telah berkata Al-Hafiz Abu Nasr rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 444 Hijriyah, ijma'us salaf ala anna al-Qur'ana kalamullahi harfan wa sautan, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, baik huruf dan sautnya, suaranya itu kalamullah, ya. Ini perkataan siapa tadi? Al-Hafiz Abu Nasr As-Sajzi, ya. Ini bisa kita dapatkan di dalam kitab beliau, Ar-Raddu ala man ankara al-harfa was-saut. Di sana ada kalimat yang panjang sekali, ya. Beliau menceritakan siapa yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamun nafs, bukan kalam Allah secara langsung, atau siapa sih yang pertama kali mengatakan Al-Qur'an itu adalah bukan kalam yang hakiki, yaitu Ibnu Kulab dan orang-orang yang mengikutinya, ya. Itu disebutkan dalam kitab beliau, tapi tidak kita baca karena panjang, ya, dan waktu kita singkat. Begitupun kata beliau rahimahullah, wahaka Abul Hasan Al-Ash'ari, sebagaimana telah menyebutkan Abul Hasan Al-Ash'ari, ijma'a ahlil hadithi was sunnati, kesepakatan ahlul hadith dan sunnah, ala anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq. Jadi Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, ya, beliau menukil ijma' ahlul hadith was sunnah, bahwasanya kalamullah itu adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini bisa kita dapatkan dalam kitab beliau Maqalat Islamiyah, ya. Begitupun bisa kita buka dalam kitab beliau Al-Ibanah. Al-Ibanah. Dua, semuanya dicetak kalau saya tidak salah. Al-Ibanah An Usulid Diyanah, bahkan sudah diterjemahkan, ya. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, walaysa fil a'immah was salafi, tidak ada seorang pun di antara imam-imam, begitupun tidak ada seorang pun di antara ulama salaf yang berkata innallaha la yatakallamu bisautin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tidak ada seorang imam pun, bahkan tidak ada satu orang ulama salaf pun yang berani mengatakan sesungguhnya Allah, ya, tidak berbicara dengan suara. Jadi tidak ada yang mengatakan, tidak ada ulama salaf atau tidak ada imam, satu imam pun yang mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Artinya kalamnya kalam hakiki. Ada suara, ada huruf. Siapa yang bisa mendengar? Mayyasha'u min ibadihi, orang-orang yang dia kehendaki di antara makhluknya. Ya, sebagaimana Nabi Musa mendengarkan kalam Allah, Nabi Muhammad mendengarkan kalam Allah, begitupun Nabi Ibrahim alaihi salam mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamul ulama, fi hikayatil ijma. Dan ucapan para ulama yang menukil telah adanya ijma ala annal qur'ana kalamullah ta'ala, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ghairu makhluqin, dan bukan makhluk, kathirun mutawatir. Banyak ya, banyak kalamnya. Jadi kalau kita ingin menukil ijma para ulama terkait dengan masalah ini sangatlah banyak. Di sini muallif rahimahullah menyebutkan di antara yang menukil ijma adalah Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah dalam muqaddimah risalah beliau Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis halaman 107. Begitupun yang menukil ijma Al-Hafizan, dua orang yang hafiz, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, beliau menukil ijma. Begitupun di antara yang menukil ijma adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam banyak beliau kitab beliau, ya begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya atau dikatakan di sini wa dzakara Ishaq Ibnu Rahawai yang wafat 233 rahimahullahu taala, apa kata beliau, annahu la khilafa baina ahli al-ilm fi anna al-Qur'an kalamullah laysa bimakhluq. Itu kata Al-Imam Ishaq Ibn Rahawai yang wafat 233. Tidak ada khilaf. Al-Qur'an kalamullah, kalam hakiki, ya bukan majazi. Begitupun dinukil oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani yang wafat, yang lahir 336, ijma'us salaf, kesepakatan ulama salaf, ulama di zaman sahabat, zaman tabi'in, annal qur'ana kalamullah haqiqah, Al-Quran ini kalamullah dalam pengertian yang hakiki, wa annahu ghairu makhluqin, ya, wa haka hadzal ijma' fi kitabhi al-i'tiqad, dan hal ini beliau nukil, beliau sebutkan dalam kitab al-i'tiqad, dan dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu halaman 241. Wa qala Abu Hamid Al-Isfirayni Asy-Syafi'i, berkata Abu Hamid Al-Isfirayni Asy-Syafi'i rahimahullah fi ma rawahu anhu Abu Al-Hasan Al-Karji Asy-Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Al-Karji Asy-Syafi'i bi isnadin sahihin kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dar'it ta'arudil aqli wan naql, sebagaimana hal ini pun dinukil oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau, ya, yang terkenal dar'ut ta'arud al aql wan naql, ya. Apa kata Abu Hamid rahimahullah, mazhabku, ini fokus ya, mazhabku wa madhhabu Syafi'i, dan mazhabnya Imam Syafi'i, wa fuqaha'il amsar, dan mazhabnya para fuqaha ahli fikih, annal qur'ana kalamullah ghairu makhluq, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, wa man qala makhluqun fahuwa kafirun, dan barang siapa yang berani mengatakan Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka dia kafir. Karena dia telah menyelisih Quran, sunnah, dan ijma'. Wal-Quranu hamalahu Jibrilu masmu'an minallahi ta'ala. Kata Abu Hamid Al-Isfirayni, dan sesungguhnya Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, terdengar oleh Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Jibril benar-benar mendengarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wan-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sami'ahu min Jibril. Sedangkan Nabi mendengarnya dari Jibril. Jibril mendengarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sahabatu, dan para sahabat, ya,

Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari pembahasan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang kedua ini, seperti biasa, kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Coba kita bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Yanto di Lampung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang yang membenci manhaj salaf? Bagaimana menyikapinya? Bersabar. Ya ayuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Bersabar ya, selalu bersabar dan selalu memberikan memberikan kemakluman. Artinya kita tidak boleh membenci mereka, karena walaupun bagaimana mereka muslim, mereka adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka orang yang sholat ya, maka berlaku atas mereka hak-hak Islam. Idza laqitahu fasallimu alaihi, kalau kamu bertemu dengannya ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang kamu dalam satu acara, ya hadir. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat, ya diberikan nasihat. Ya, kalau dia bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan berkata yarhamukallah. Apabila dia sakit, kunjungilah. Ya, dan apabila dia wafat, maka tunaikan hak-haknya. Hak-hak apa pengurusan orang yang wafat. Ya, kita memaklumi mereka, barangkali mereka belum paham, belum tahu, dan kita terus ya terus berdakwah, jangan putus asa. Ya, kita tidak lihat berapa mau yang mendengar, berapa yang mau hadir, yang pasti kita sampaikan saja terus. Sampaikan, ini kebenaran, ini berasal dari Quran, ini berasal dari hadis, inilah yang dulu diyakini oleh Abu Hanifah, inilah yang diyakini oleh Malik, inilah yang diyakini oleh Syafi'i, inilah yang diyakini oleh Ahmad rahimahumullah. Kita sampaikan dan kita bersabar dengan gangguan mereka atau celaan mereka atau mungkin intimidasi dan lain sebagainya, bersabar. Ya, karena memang ya jalan dakwah seperti itu, tidak selalu mudah, ada kadang ada kesulitan, ada tantangan dan lain sebagainya. Dan kemenangan seorang dai bukan berapa banyak orang yang mau mendengar atau berapa banyak orang yang mau ikut, tetapi sejauh mana dia bisa istiqomah. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita bisa istiqomah, kokoh, komitmen menyampaikan dakwah yang benar, menyampaikan akidah yang benar. Allah alam bissawab. Ada Ummu Miftah di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Tapi di luar tema ya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Ustadz. Silakan Umu. Nah, ini ada jabat pertanian. Baik. Berapa kilo itu? Terus sampai nisabnya berapa kilo? Kalau kan sudah ibu mah. Ibu di tukar. Baik ibu. Baik. Itu saja ibu. Iya itu aja. Baik. Baik barakallah. Itu sudah pernah kita bahas cukup panjang di dalam rubrik Serambi Nabawi. Di dalam pembahasan kitab Mata Nabi Syuja, kita bahas tentang bab zakat pertanian ya. Secara umum ya di dalam Al-Qur'an bisa ditulis Al-Baqarah 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Begitupun di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-An'am 141, di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqtu haqqahu yauma hasadihi, yang artinya adalah dan tunaikannya hak dan tunaikanlah haknya, maksudnya hak fakir miskin, yauma hasadihi, di hari kamu memanen hasilnya, maksudnya hasil pertanian. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, walaisa fi maduna khamsi awsukin sadaqah, tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Artinya kalau jumlahnya kurang dari 5 wasak, maka tidak ada kewajiban. Adapun yang wajib dizakati, kata para ulama berdasarkan hadis ya dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Ya, maka beliau memerintahkan agar tidak mengambil zakat pertanian, garis bawahi, tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari 4 jenis, yaitu gandum halus atau hintoh, kemudian syair, kurma, dan zabib. Kalau kita lihat ini semua adalah apa? Makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kemudian ma'asyiral muslimin, selain makanan pokok, kata para ulama, zakat pertanian itu atas makanan yang bisa disimpan. Dia adalah kutul balad, dia adalah makanan pokok, dan dia adalah qabilun lil iddikhar, bisa disimpan. Adapun ukurannya sebagaimana tadi kita sampaikan adalah 5 wasak. 5 wasak, 1 wasaknya 60 sok. Ya, 1 wasaknya 60 sok. 1 sok adalah 4 mud. 1 sok itu 4 mud. 1 wasak itu 60 sok. Artinya, kalau di mudnya itu 120 mud. 120 mud. Atau kalau dikonversi ke dalam kilo, ada yang menghitungnya sekitar ya 720 kilo. Ya, sekitar 720 kilo. Artinya kalau ada hasilnya misalnya 1 ton, ya sudah wajib. Ya, 8 kintal misalnya. Nah, itu sudah wajib. Ya, Allah alam bisawab. Adapun kaitannya dengan apa namanya, berapa jumlah zakatnya, itu pun sudah kita bahas ya, bahwa jika tanaman diairi dengan air hujan, ya air hujan, maka 10%. Tetapi kalau butuh alat, maka 5%. Butuh alat maksudnya mesin atau hewan yang menarik air misalnya, itu 5%. Hal ini berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariya al ushr masukiya bin nadhi nisful ushr. Nabi berkata, tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air ya atau tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 atau 10%, sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka 5%. Itu yang pernah kita bahas, dan kebetulan saya menyimpan rangkumannya. Baik. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Tolong dijelaskan tentang perkataan tudingan yang dilontarkan kepada Imam Bukhari yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ada pula yang mengakibatkan guru beliau pun tidak membela beliau. Syukran. Allah alam bisab ya, saya pernah mendengar ya bahwa sebagian orang salah memahami perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan bukan salah memahami, salah membaca. Ya, salah membaca perkataan Al-Imam Bukhari. Tetapi ada beberapa ustadz saya lihat sudah membuat klarifikasi tentang hal itu, dibuat video dan sudah tersebar. Dan saya memiliki keyakinan bahwa Imam Bukhari berada di atas akidah salaf. Ya, yang mana akidah salaf meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kalam hakiki bisautin yusma', dengan suara yang terdengar. Lalu siapa yang mendengarkannya? Man sya'a min khalqihi, sebagaimana tadi disebutkan, siapapun yang Allah kehendaki di antara makhluknya, misalnya Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sebagaimana ada perbincangan ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin litatma'inna qalbi. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Lalu Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu enggak yakin wahai Nabi Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim berkata, aku yakin, hanya saja untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi ada yang menukil dari Imam Bukhari tetapi dengan salah pemahaman, bahkan lebih fatalnya bukan hanya salah pemahaman tetapi salah membaca. Salah membaca artinya i'rabnya salah, sehingga tentunya dalam bahasa Arab kalau i'rabnya sudah salah, secara otomatis bisa berakibat fatal, atau konteksnya juga mungkin salah ya. Tetapi saya hari ini tidak hafal perkataan Imam Bukhari tersebut ya. Yang pasti beliau adalah salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah, berada di atas akidah salaf, akidah yang diyakini oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, saya Ibrahim dari Kepri, barakallah Pak Ibrahim. Yang sunnahnya takbir duluan kemudian zikir sesudah sholat atau sebaliknya, dihadiri di hari-hari tasyrik di bulan Zulhijjah. Allah alam bisawab, yang saya ketahui itu takbir dulu ya, akibat as-salawat al-mafrudah, takbir-takbir setelah sholat-sholat yang wajib, misalnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya, kita takbir ya, takbir muqayyad ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham ya, kita baca. Apakah ada ketentuan jumlah tertentu? Yang saya tahu tidak ada ketentuan berapa kali kita takbir, tetapi Allah itu maha ganjil dan dia suka yang ganjil, artinya ya bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan seterusnya. Baru setelahnya kita berzikir. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah susunan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya dalam Al-Qur'an telah ditetapkan susunannya oleh Allah? Betul. Susunan surah, susunan ayat itu tauqifiyah. Yaitu adalah perkara yang tauqifiyah. Artinya sudah paket dari sananya seperti itu. Al-Fatihah dan waktu turunnya tidak menentukan posisi di Al-Quran. Artinya walaupun misalnya Al-Alaq adalah surat pertama, 5 ayat pertama di Al-Alaq adalah surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, tapi dia bukan nomor 1. Ini menunjukkan bahwasanya urutannya bukan berdasarkan turun, tetapi berdasarkan wahyu. Perkara yang sifatnya tauqifiyah, Nabi yang menentukan, ayat ini turun, taruh di Al-Baqarah ayat sekian, ayat ini turun, taruh di At-Taubah ayat sekian, taruh di Al-Anfal ayat sekian, di Al-Hijr, di An-Nur, di As-Sab, di Sad, dan lain sebagainya. Allah alam bisad. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya sawah dikontrakkan, siapakah yang wajib bayar zakat? Orang yang punya sawah atau yang mengontrak? Allah alam bisawab ya, tentunya Allah katakan waktu haqqahu yaum hasadihi. keluarkanlah zakatnya pada hari kalian memetik hasil. Kalau kita mengontrakkan tanah untuk kebun, sawah misalnya, yang memetik hasil siapa? Tentunya yang memetik hasil adalah si orang yang bercocok tanam di atas tanah tersebut, dia yang mengeluarkan zakatnya. Ada yang memiliki tanah, apakah dia wajib zakat? Bisa kena zakat, walaupun bukan zakat pertanian. Bisa dalam bentuk zakat mal, misalnya dia dapat sewa tanah 100 juta misalnya, di satu setelah satu tahun sampai nisab, maka dia mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang dilakukan takbir muqayyad di hari tasyrik itu sendiri-sendiri atau dipimpin imam salat? Ya sendiri-sendiri, tidak masalah ya. Kalaupun berbarengan, tidak maksud berjamaah, karena memang disunnahkan takbir seolah-olah berbarengan, ya enggak ada masalah. Ya, yang pasti enggak harus dipimpin. Artinya imam baca satu kali, lalu makmum, imam lagi, makmum lagi, imam lagi. Enggak seperti itu ya. Masing-masing membaca apa takbir. Allah alam bisawab. Ada Ibu Ida, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya. Kan? Ya. Silakan Ibu. Oh ya, ya. Ini. Iya Ibu. Ibu fokus ke telepon. Putus ya, qadarullah masya'a fa'al. Putus. Baik. Masih ada pertanyaan pesan singkat atau sudah habis? Sepertinya sudah habis ya pertanyaan dari pesan singkat. Ada waktu sekitar 8 menit lagi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita. Apakah masih ada pertanyaan? Kita buka dua layanan di 0812-1998-1555. Itu telepon. Pesan singkat di 0812-9345-5676. Sepertinya belum ada ya pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.